ada Rena KDI Riusar. Oke, yang mau nyanyi kerinduan tadi udah ngomong sama saya, siapa lu? Nah sini, ini perwakilan dari panitia, bro. kasih. Mas, namanya siapa sih kalau boleh tahu? Oto. Waduh, jenenge Otong.